ayat 1. Kita masih merujuk di surat Abasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang ke 22. Qala Allah tabaraka wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alla lam yakdhibu amru. Jangan begitu. Sesungguhnya dia belum menunaikan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Yakni orang-orang kafir yang mana dia dalam keadaan tidak mau beriman dengan hari kebangkitan, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ailaisal amru kama yaqul kafir, yakni perkaranya tidak seperti yang diucapkan orang kafir. Wa yaf'alu, dan yang dilakukan orang kafir. Alam yu'addi ma amarallahu bihi minal iman wal amal bit ta'ati, yang mana dia tidak menunaikan apa yang Allah perintahkan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk beriman, mentaatinya, tapi dalam keadaan orang-orang kafir tidak mau menjalankan hal itu. Kemudian Allah mengingatkan dalam ayat 24, falyanzuril insanu ila ta'am, maka hendaknya seorang insan melihat kepada makanannya. Di sini kata mu'alif, falyatadabbaril insan, hendaknya seorang insan menghayati, merenungi, kaifa khalaqallahu ta'amahu alladhi huwa qiwam hayati, bagaimana Allah telah menciptakan makanannya, yang mana dengan makanan tersebut dia akan bisa tegak kehidupannya. Hadirin, yang namanya makanan yang Allah ciptakan untuk kita, itu terdapat tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla yang harus kita perhatikan. Ya, disebutkan di sini, anna sababna al-ma'a sabba, sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit, air hujan, sobba, dengan sangat melimpah. InsyaAllah, ini awal datangnya rizki dari Allah Azza wa Jalla itu dimulai dari asbab turunnya hujan. Siapa yang menurunkan? Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai terbetik dalam benak kita, hujan itu turun sendiri. Ya, tapi Allah Azza wa Jalla yang menurunkan ayat tersebut. Disebutkan di sini, anna sababna al-ma'a asbab, sesungguhnya kami benar-benar yang mencurahkan air hujan dari langit. Setelah itu, tsumma syaqqaqnal arda syaqqa, kemudian kami membelahkan bumi dengan sebenar-benarnya. Ay tsumma syaqqaqnaha bima akhrajna minha min nabatin syaqqa. Kemudian kami membelahkan bumi, maksudnya bukan terbelah seperti gempa bumi. Tapi bumi ini betul-betul kami jadikan sebagai alat menumbuhkan, ya, dari apa? Nabatin syatta, tanam-tanaman yang sangat beragam. Fa'ambatna fiha habba, kata Allah Azza wa Jalla, lalu kami tumbuhkan di sana biji-bijian, ya, maksudnya biji-bijian dengan berbagai macam jenisnya, ada jagung, ada padi. Padi pun berbagai macam varietasnya. Ada padi rojo lele, ada padi macam-macam. Ya, itu semuanya merupakan tanda dari keagungan Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Allah menghendaki, apa yang ditanam oleh manusia itu tidak tumbuh, bisa terjadi. Ya, kalau seandainya Allah menghendaki, apa yang ditanam oleh manusia itu enggak bisa hidup, bisa. Allah Maha mampu untuk itu. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla tumbuhkan itu semuanya. Ya, termasuk ini, inaba wa qadba, Demikian juga wa inaban dan anggur-anggur. Ya, wa qabba dan juga hijau-hijauan. Ya, buah-buahan. Wa zaitun wa nakhla, pohon zaitun dan pohon kurma disebutkan di sini. Pohon zaitun dan pohon kurma ini karena memang dua pohon ini termasuk pohon yang sangat istimewa. Ya, minyak zaitun kita sendiri sudah merasakan khasiatnya sampai sekarang. Kurma lebih-lebih. Ya, kurma lebih-lebih memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Kenapa? Karena kurma itu makanan yang sangat istimewa yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan secara khusus. Wa hadaa'ika ghulbah, dan demikian juga kebun-kebun ya, yang begitu rindang. Ay hadaa'ika 'azimatul asjar. Kebun-kebun yang sangat lebat pohon-pohonnya. Ya, wa fawakiha atau wa fakihata wa abba, dan juga buah-buahan serta rerumputan yang tumbuh di sekitar bumi. Ya, wa thimaran wa kala'a, buah-buahan dan juga makanan-makanan ternak. Ya. Dalam kana ba mata'allakum wa li'an'amikum. Itu semuanya merupakan kesenangan-kesenangan buat kalian, kenikmatan-kenikmatan buat kalian, dan juga untuk hewan-hewan ternak kalian. Tan'amuna biha antum wa an'am. Kalian bisa bersenang-senang dengan itu semuanya dan juga ternak-ternak kalian. Masya Allah, masya Allah. Ini kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap hari kita makan, setiap hari kita minum, setiap hari kita bersenang-senang dengan hidangan itu semuanya. Ternyata itu semuanya merupakan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dengan asbab-musababnya, mulai dari air hujan, tumbuh, tanam-tanaman, bisa dipanen, bisa dikonsumsi. Ya, dan itu semuanya merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, itu merupakan bahagian dari tanda dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hari kiamat. Ya, setelah disebutkan nikmat-nikmat, Allah mengingatkan kepada kita fa idzal jaa'atish shaakhah. Maka apabila telah datang ya as-shaakhah. Shaakhah ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ismun min asma'i al-qiyamah. Salah satu daripada nama hari kiamat adalah as-shaakhah. Ya. Kenapa dikatakan as-shaakhah? Karena itu suaranya sangat membuat tuli telinga. Suara gemuruhnya sangat dahsyat. Sampai hampir manusia kalau mendengarnya hampir tuli. Ya, memekakkan telinga. Ai fa idza ja'at sayhatul ba'si. Apabila datang ya, suara yang sangat keras hari kiamat. Ya, yaumal qiyamah allati tasammu min hawliha al-asma'. Yang mana suara tersebut, hari kiamat tersebut akan bisa membuat tuli telinga-telinga. Ya, dahsyatnya luar biasa. Itu baru dari segi suara. Belum dari segi kejadiannya. Ya, kejadiannya bisa disebutkan di sini saking mengerikannya. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu, seorang akan lari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u li hauli dzalikal yaum min akhihi. Yaitu seorang akan lari dari sebab hari kiamat tersebut dari saudaranya. Saudara yang dulu disayang. Ya. Yang dulu senantiasa baku tolong-menolong. Ketika hari kiamat sudah enggak diperdulikan. Wa ummihi wa abi. Dia juga lari dari bapaknya, dari ibunya. Ya. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya, dari anak-anaknya. Kenapa mereka semuanya lari? Likulli imrin minhum yawma yusha'un. Pada hari itu, hari kiamat, itu dalam keadaan apa? Setiap-tiap mereka itu sibuk menyelamatkan diri, ya, sibuk mengurusi diri sendiri. Ya, likulli wahidin minhum yawma idzin amrun yamna'uhu minal insighali bi ghairihi. Setiap dari mereka pada hari kiamat itu memiliki urusan untuk menyelamatkan diri sampai tidak lagi peduli dengan orang lain. Lari. Padahal dulu ya, mereka saling mengasihi, mereka saling menyayangi. Tapi ketika sudah menghadapi dahsyatnya yaumul kiamah, maka seorang tidak akan peduli dengan siapa yang dulu pernah disayangi, mereka-mereka yang disayangi. Ya, beda kalau kejadian yang ada di dunia. Dahsyatnya musibah atau gempa yang menimpa misalkan di negeri ini, sebagian negeri kita, seorang masih ingat. Seorang masih ingat ada ya, siapa? Anaknya yang berusaha untuk diselamatkan. Oh, di sana ada istrinya yang berusaha untuk diselamatkan. Masih ingat anak istri. Karena masih belum seberapa. Ya. Tapi kalau hari kiamat, Masya Allah, gak ada lagi yang diingat. Bahkan sampai disebutkan apa? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma ardhat. Engkau lihat ketika hari kiamat, seorang yang lagi menyusui, ibu yang lagi menyusui, itu sudah lupa dengan anaknya, dia lempar anaknya. Ya. Dalam keadaan apa? Saking mengerikan dahsyatnya yaumul qiyamah. Ya. Wadadu kullu dzati hamlin hamlaha, dan gugurlah setiap wanita-wanita yang punya janin di kandungan, gugur semua. Ya. Kenapa? Saking menahan kengerian yang luar biasa. Sampai terjadi perempuan-perempuan hamil, wanita-wanita hamil itu dalam keadaan gugur. Ya, enggak lagi peduli yang sana yang sini. Ya, subhanallah. Khata liman azanallahu yakum. Ini menunjukkan apa? Fatarunna sasukara. Kalian melihat manusia itu kayak lagi mabuk. Wa mahum bisukara. Mereka tapi tidak lagi mabuk, kata Allah. Walakin adzaballahi syadid, akan tapi azab Allah yang sangat dahsyat. Akan tapi ketika ada hari kiamat huru-hara, pengerian hari kiamat yang begitu dahsyat sampai mereka lupa. Tidak lagi peduli dengan orang-orang yang ada di kanan kirinya, setiap diri sibuk dengan mengurus keselamatan dirinya masing-masing. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan di sini pembagian dua jenis manusia, wujuhu yauma idzin musfura. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Ya. Wajah yang berseri-seri. Ay wujuhu ahlun na'im fi dzalikal yaum mustanira. Wajah-wajah orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, itu wajahnya berseri-seri. Masruratun farhatun. Berbahagia. Wajahnya sangat berbahagia, menyenangkan. Ya. Demikian juga lawan dari itu. Ya. Atau dahikatun mustabsyirah. Mereka dalam keadaan apa? Tertawa dan gembira, mendapatkan kabar gembira surga. Ya, Masya Allah, orang-orang yang beriman ketika dibangkitkan pada hari kiamat mereka berbahagia. Ya, sebelumnya barakallahu fikum, bahwasannya ketika terjadi huru-hara hari kiamat, orang-orang yang beriman sudah meninggal semua. Ya, kenapa? Karena tidaklah ada orang yang memiliki satu biji dzarrah keimanan kecuali sudah meninggal sebelum datangnya hari kiamat. Ada angin yang datang dari arah timur yang sentuhannya seperti sentuhan sutra, lembut sekali, yang tidaklah ada seorang hamba yang beriman kecuali meninggal dunia, dicabut nyawanya dengan angin tersebut. Ya, setelah itu yang tinggal di muka bumi ini adalah manusia-manusia yang paling jeleknya, manusia-manusia yang paling buruknya, dan kepada mereka terjadi huru-hara dahsyatnya yaumul qiyamah. Setelah itu barakallahu fikum, ya, dibangkitkan kembali pada yaumul qiyamah, manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orang-orang yang berbahagia, wajahnya berseri-seri. Ya, dalam keadaan apa? Dahikatun mustabsyirah, mereka tertawa dan bergembira. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghubarah, dan wajah-wajah yang lainnya, ya, itu dalam keadaan apa? Penuh debu, suram. Ya, taghasyaha dhillah, diliputi kehinaan. Ya, diliputi oleh kehinaan. Tarhatuha qatarah, mereka tertutup oleh kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka itulah orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Ulaika al-mursufun fi hadzal wasfi. Mereka yang disifati demikian, humul ladzina kafaru bi ni'matillah. Orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah. Tidak mau beriman. Ya, wa kadzabu bi ayatihi, mendustakan ayat-ayat Allah. wa tajarra'u 'ala maharimi, dan juga orang fajir yang jahat yang suka melanggar keharaman-keharaman Allah Azza wa Jalla bil fujuri wa tughyan, dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat-maksiat dan perbuatan melampaui batas. Ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari huru-hara dahsyatnya yang kiamat. Bismillah, sampai di sini dulu, kita lanjut berikutnya di waktu yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.